tentang bahayanya kesyirikan. Saya ulangi pertanyaannya. Sebutkan kepada saya dalil yang menunjukkan tentang bahayanya kesyirikan. Mang Ucin. Hah? Ya, enggak apa-apa. Coba solihin wai kanan. Sebutkan kepada saya dalil yang menunjukkan bahayanya kesyirikan. Wa mu'alif Blitang. Ya. Surat apa? Surat apa? Surat apa ayat keberapa? Ya, yang kita bahas tadi malam ya. Ya, mantap. Jazakumullah khair. Berarti nyambung pelajarannya. Orang dalil di depan kita kok. Ayat yang tadi malam dibahas. Baik. Dan yang semakna dengan ini, bisa antum lihat surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar. Ayat yang ke-65. Yang menjelaskan bahwa kesyirikan akan menggugurkan amalan. Qala Allahu 'azza wa jalla wa laqad uhiya ilayka wa ila allatheena min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Khitab li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ila alladziina min qablik. Demikian pula telah kami wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum engkau. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, hasya wa kalla, yang tentunya enggak mungkin beliau berbuat kesyirik, namun alal fard wa takdir, taroklah kalau sampai engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, benar-benar akan habis, akan gugur pahala amalan-amalan soleh yang kau lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini beberapa ayat ya yang menjelaskan bahayanya kesyirikan. Di sana masih sekian banyak ayat-ayat yang lain. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Wa malizzalimina min angsor. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah mengharamkan atas dia surga. Padahal manusia sangat-sangat berharap dan bercita-cita untuk masuk ke dalam surga. Namun Allah haramkan surga untuk dimasuki oleh orang-orang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, sehingga tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, yang berbuat syirik, akan memiliki penolong, memiliki orang yang akan memberikan syafaat kepadanya. Enggak akan ada. Wa qala subhanahu, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Mata ala syirkih, yang mati di atas kesyirikannya. Jangan difahami, orang kalau sudah terjatuh dalam perbuatan syirik berarti abadan enggak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Maknanya orang mati di atas kesyirikannya belum tobat darinya, itu yang dimaksud. Nah, betapa banyak para sahabat yang di masa jahiliyah mereka terjatuh dalam perbuatan syirik. Setelah kenal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah lantas dosa mereka tidak terampuni? Terampuni. Ini yang dimaksud, orang itu berbuat kesyirikan, mati di atas kesyirikannya, belum tobat darinya, sudah enggak ada lagi harapan. Adapun semasa belum kenal dakwah, dia pernah terjatuh dalam kesyirikan, kemudian dia bertobat di waktu yang masih diterimanya tobat. Fa inna Allah tawwabur rahim. Nah, sehingga jangan salah paham. Jangan salah pendalilan. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik. Engkau telah berbuat syirik. Tapi kan sudah tobat. Nah. Taib. Sehingga bagi yang dulunya sebelum kenal dakwah mungkin pernah berbuat kesyirikan-kesyirikan, segera bertobatlah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sekian ayat 6 dan hadis-hadis Rasul. Man laqiyallaha yusyriku bihi syai'a dakhalan nar wa man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mati menghadap Allah, dalam keadaan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, mati menghadap Allah, dalam keadaan dia tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan masuk dalam surga. 6. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Maka hendaknya kita semua faham apa itu bentuk kesyirikan agar supaya bisa menjauhinya. Bagaimana akan menjauhinya kalau bentuknya saja enggak faham? Nah, pengertian syirik simpelnya adalah ibadatu ghairillahi ma'ah. Seseorang melakukan peribadahan kepada selain Allah bersamaan dia mengibadahi Allah. Jadi orang berbuat syirik itu bukan berarti enggak beribadah kepada Allah sama sekali. Dia beribadah kepada Allah, namun ibadah yang dia lakukan belum murni hanya untuk Allah semata. Masih ada ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah. Sehingga banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Pahami pengertian ibadah agar supaya seseorang paham bahwa itu adalah ibadah yang berarti harus kepada Allah ditujukan. Manakala ditujukan kepada selain Allah, syirik. Seperti doa. Betapa banyak, coba. Orang yang ngaku muslim-muslimah, ketika berdoa, dari satu sisi dia panjatkan kepada Allah, dari sisi lain juga dia panjatkan kepada penghuni kubur. Sholatnya untuk Allah, haji untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah. Ketika doa, minta kepada kuburan, kepada puyang. Nah, berarti dia belum memurnikan ibadah. Seharusnya doa juga kepada Allah. Atau doanya kepada Allah, yang lainnya kepada Allah. Ketika menyembelih, dia tujukan untuk kuburan, untuk jin yang berkuasa terhadap gunung katanya, atau menguasai lautan. Dia melakukan penyembelihan untuk selain Allah, yang di situ ada unsur ta'zim, unsur pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik sudah. 6. Demikian pula ketika tawakal, dia tawakal kepada benda-benda yang dia yakini katanya bisa melindungi dirinya dari bala. Jimat-jimat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, kata Rasul. Barang siapa menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Baik menggantungkan secara hisian, secara fisik, bentuk benda-bendanya, atau makhluk-makhluk yang dia bergantung kepadanya, maupun secara maknawi, hatinya ketergantungan kepada dia, sungguh telah berbuat syirik. Sehingga banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan. Ini harus difahami ya, oleh kita semua, agar supaya bisa menghindari kesyirikan. Karena betapa besarnya bahaya kesyirikan itu. 6. Ancamannya neraka yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Nas'alullah salamatul afiyah. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan kepada saya ciri-ciri orang yang Allah kehendaki padanya hidayah dan sa'adah. Yang akan menjawab, Bang Adi. Ya, sebutkan. Ahsanta. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan hatinya terhadap Islam. Hatinya bercahaya dengan cahaya iman, yakin. 6. Allah memberitakan bahwa kita akan dihidupkan kembali nanti di akhirat. Itu pemberitaan dari Allah dan Rasul. Dia yakini. Beda dengan orang yang tidak beriman, bimbang hatinya, apa iya? Sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah kok hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan. Tsumma yu'iduh, Allah akan mengembalikan kembali, menghidupkan kembali. Wa huwa ahwanu alaih, itu lebih mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan sesuatu yang tadinya enggak ada sama sekali aja mampu, apalagi sekedar menghidupkan lagi sesuatu yang tadinya sudah ada. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Yakin. Demikian pula hatinya senang terhadap al-khair, amalan-amalan kebaikan. Dia patuh beramal-amal kebaikan. Merasa tentram dengan kebaikan. Ketika seseorang mendapati jiwanya seperti ini, fa'lamu, maka ketahuilah, anna dzalika, bahwasanya itu merupakan alamatu sa'adatil abdi wa hidayatih, tanda kebahagiaan bagi seorang hamba dan hidayah untuknya. Pertanyaan terakhir, sebutkan kepada saya ciri seseorang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kecelakaan, kebinasaan, dan kesesatan. Yang akan menjawab, Abu Arif Batu Marta. Ahsanta. 6. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya terasa sempit, terasa berat terhadap syariat Islam. 6. Digambarkan ka'annaha yas'adu fis sama, seakan-akan dia dibebani suruh naik ke atas langit, padahal dia pasti enggak mampu, menunjukkan saking beratnya. Beda dengan orang yang beriman, hatinya lapang. 6. Apakah syariat itu yang berkenaan dengan yang cocok dengan hawa nafsunya ataukah yang tidak? Selama itu syariat Islam, dia lapang hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu pasti di situ ada kemanfaatan Nah, sebagaimana tidaklah Allah melarang dari sesuatu, pasti karena disitu ada kemadharatan. Ahsantum, jazakumullah khairan atas kesungguh-sungguhan antum di dalam murojaah, menunjukkan antum faham dari apa yang telah kita pelajari kemarin malam. Sekarang kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fa in yakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Di situ enggak ada kan keterangannya kan di dalam kitab, iya enggak? Ada enggak punya antum keterangan tentang ayat ini? Ayat yang ke-89. Taib, kalian dengarkan saja. Ya, dimaksud ulaika alladzina atainakumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Nah, mereka orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab dan hikmah dan kenabian, ini sebagai bentuk rahmatan minallahi lil'ibad bihim, sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dengan sebab diutusnya mereka, sebagai bentuk kelemah lembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Fa'iyakfur biha, maka jika mereka mengkufuri, mereka yang kedua yang dimaksud adalah ahlu Makkah, Quraisy, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Sa'id Ibn Musayyab, Tohak, Qatadah, As-Suddi dan yang lainnya. Jika mereka penduduk Mekah, suku Quraisy, telah mengkufuri kenikmatan tersebut, kenikmatan diutusnya Nabi kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau termasuk dari zuriyah nabi-nabi yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin, maka sungguh akan kami serahkan nah, kenikmatan tersebut berupa kenabian diutusnya Nabi kepada kaum yang mereka tidak mengkafirinya. Siapa dimaksud orang-orang yang mengkufuri akan nikmat ini? Nikmat diutusnya Nabi, diturunkannya kitab, hikmah. Mereka adalah Quraisy wa ghairihim min sa'iri ahli al-ard, dari seluruh penduduk muka bumi ini. Jika mereka enggak mau beriman dan tidak mau mensyukuri atas nikmat besar berupa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari turunkannya kepada beliau Al-Kitab, yaitu Al-Quran, ketahuilah, bukan, jangan difahami bahwa Allah dirugikan dengan kufurnya orang yang kufur. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tetap sempurna. Tidak terkurangi sedikit pun dengan kufurnya orang yang kufur, maksiatnya orang maksiat. Kekuasaan Allah tetap sempurna. Dan Allah maha mampu untuk mengalihkan kepada kaum yang lain yang mereka akan mengimaninya, akan mengikutinya, berpegang teguh dengannya. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Al-Quran, bukan berarti ketika kita mau mengimaninya lantas Allah diuntungkan, dan ketika kita mengkufuri Allah dirugikan, sama sekali tidak. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah, bukan berarti Allah diuntungkan tatkala kita nurut mau beribadah kepadanya, dan Allah dirugikan tatkala kita membangkang enggak mau beribadah kepadanya. La. Bal alladhi yastafidu al-abidu nafsuh. Bahkan yang akan mendapatkan faedah, manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah orang yang beribadah itu sendiri. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Nah, Allah memerintahkan hambanya terhadap sesuatu bukan karena Allah butuh dengan sesuatu tadi. Beda dengan makhluk. Makhluk satunya memerintahkan makhluk yang lain suruh melakukan sesuatu karena dia butuh. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala enggak demikian keadaannya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ai yakfur bi hadhihi an-ni'am man kafara biha min quraisyin wa ghairihim min sa'ir ahli al-ard min arabin wa ajamin. Apabila telah kufur terhadap nikmat-nikmat ini orang yang kufur, nah, dengannya baik dari kalangan Quraisy maupun selain mereka, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab. Nah, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan wakilkan, akan gantikan, akan alihkan kepada kaum yang lain. Siapa kaum yang lain yang dimaksud di situ? Minal muhajirin wal ansar wa atba'ihim ila yaumil qiyamah. Akan Allah alihkan kepada kaum muhajirin, ansar, yang mereka mengimani kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani apa yang diperintahkan suruh mengimaninya. Kaum muhajirin, kaum ansar, mereka telah mengimani semua apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Baik mengimani diutusnya Rasul, kenabian beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maupun perkara-perkara lainnya. Quraisy, mereka tetap membangkang illa man rahimahullah. Termasuk paman Rasul sendiri Abu Talib. Tidak mau mengimaninya. Beriman cuma dalam hatinya, tapi enggak mau mengikrarkan dengan lisannya, sehingga tidaklah cukup. Karena keimanan harus iqrarun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan, yasidu wa yangkus, yasidu bita'ah wa yangkusu bil ma'asiyah. Iman itu harus diikrarkan dengan lisannya. Nah, ketika dia beriman enggak mau mengikrarkan, seperti halnya Abu Talib. Nah, dia yakin, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adi, khairu dinin, khair apa khairu dinil bariyah. Aku sungguh telah tahu bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalaulah bukan karena aku takut celaan kaumku, niscaya engkau dapati aku orang yang lapang untuk menerimanya. Disebabkan takut celaan masyarakatnya. Sehingga tidak mau mengikrarkan keimanan yang aslinya sudah dia yakin dalam hatinya. Sehingga harus ikrar bilisan. Demikian pula harus i'tiqad biljanan, meyakini. Walaupun mengucapkan lancar, kalau hatinya penuh dengan kebimbangan, keraguan, yaitu iman yang ada pada kaum munafikin. Taib. Sehingga harus diucapkan dengan lisan, yakini dalam hati, dan diwujudkan dengan amalan. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan menjalankan ketaatan, berkurang tatkala berbuat kemaksiatan. Laisu biha bikafirin. Mereka kaum muhajirin, kaum ansor, wa atba'ihim ila yaumil qiyamah, dan yang mengikuti mereka, waladzina taba'uhum bi ihsan. Kita ya ikhwan, untuk menjadi muhajirin dan ansor, waktu telah berlalu. Nah, peluang yang ada pada kita adalah walatina taba'uhum bi ihsan. Nah, mengikuti jejak mereka, pemahaman mereka dengan baik. Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Maksudnya, Allah ridho dengan amalan mereka, akidah mereka. Dan mereka ridho kepada Allah, maksudnya mereka ridho terhadap apa yang Allah janjikan untuk mereka, berupa surganya. Nah, sehingga peluang yang ada pada kita adalah waladzina taba'uhum bi ihsan. Maka kita berusaha untuk meniti jejak salaf, jejak pendahulu umat ini yang saleh, minal muhajirin wal ansar, waladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Aila yajhaduna syai'an minha. Mereka, kaum muhajirin, ansar, tidak menentang sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, ahlu Makkah, berupa diutusnya Rasul, diturunkannya kitab. Mereka enggak menentang sama sekali. Wala yarudduna minha harfan wahida. Mereka tidak menolak ayat-ayat Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun mereka enggak menolaknya. Bal yu'minuna bijami'iha. Bahkan mereka imani hadis-hadis Rasul maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka imani seluruhnya. Ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya mereka imani. Muhkamiha wa mutasyabihiha. Baik ayat-ayat yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi wa ihsanih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan mereka dengan karunia-Nya dan kemurahan-Nya dan kebaikannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Thumma qala ta'ala mukhatiban 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara hambanya, menunjukkan pembicaraannya kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, yakni al-anbiya al-madhkurin, ma'a man utifa ilaihi min al-aba wa dhurriya wal ikhwan. Maksudnya dari nabi-nabi yang telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, bersamaan apa ditambahkan kepadanya penyebutannya dari nenek moyangnya maupun anak keturunannya, saudara-saudaranya. Nam, alladzina hadallah, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Aihum ahlul hidayati la ghairuhum, bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah bukan selain mereka. Fabi hudahum muqtadih, maka dengan petunjuk yang ada pada mereka engkau ikutilah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ai iqtadi wattabi', engkau teladani mereka, ikuti petunjuk yang ada pada mereka. Sekalipun perintah ini tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa ummatuhu taba'un lahu fima yasra'uhu wa ya'muruhum bih. Namun perintah ini pula berlaku untuk umatnya. Sebagai taba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti terhadap apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa simpelnya, perintah untuk Rasul juga perintah untuk umatnya. Larangan untuk Rasul juga larangan untuk umatnya. Apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka dengannya. Ini barakallahu fikum, penjelasan secara ringkas tentang ayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.